wayatullah tanta anta aji takadram ya aji ta'al idlis takadram hatta nasma sautak wa ini je wa qala tirmidhi wa fi riwayatin طيب بعده بعده تقدم يا بني تقول خلاص تبدو تعال ارفع صوتك ya'rifka wa annal faraja baik ba'dahu anta khalas aqadda ta'al afid يا غلام مع الصبر طيب بارك الله فيك هل أحد بعده أسيادة طيب تقدم تعال Harinya Haris. Haris, Haris. Lam yahzur. Takut. Baju. Irfasa wa zangyamna. Angkat suaranya. Jangan berinjam. Keras. Ta'arrab ila Allahi raha. Nah. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Baik. Barakallah. Baik, al-akharun insyaallah, yang lain insyaallah menyusul. Nah, kita lanjutkan penjelasan Syekh Al-Faymin rahimahullah dari kitab Syarah Riyadus Salihin. Nah, yakni sampai pada kalimat Ihfadillah tajidhu tujahak. Wa fi lafdin akhar Ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah di hadapanmu. Dalam lafaz yang lain, amamaka. Jadi tujahak ay amamaka. Apa yang dimaksud menjaga Allah dan Allah akan kamu dapatkan di hadapanmu? Zakarahuna disebutkan di sini oleh Syekh Ihfadillah bihifzi syariatihi. Yang dimaksud menjaga Allah ialah menjaga syariatnya. Syariat yaitu aturan-aturan dalam hidup dan kehidupan seorang muslim sebagai hamba Allah. Apa bentuknya ma'asyul ikhwah? Bentuk menjaga syariat Allah yakni bil qiyami bi amrihi wajtinabi nahyihi. Bentuk menjaga syariat Allah yaitu menegakkan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya. Nah, inilah yang dimaksud menjaga Allah. Dan ini perintah Allah, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Yang datang dari Allah, dari Rasul, terima. Yang datang dari Allah, dari Rasul, yang ditinggal, yang dilarang, jauhi. Nah, ini kalau kita bersungguh-sungguh menjalankan, menjaga syariat Allah, dijamin. Tajidhu tujahaka wa amamaka. Allah akan dapatkan Allah di hadapanmu. Apa makna Allah kamu dapatkan di hadapanmu? Wa maknahuma yakni wahidun yakni tajidillaha amamaka. Maksudnya yaitu Allah akan kamu dapatkan di hadapanmu. Maksudnya yaitu yadulluka ala khairin. Kata Syekh, Allah akan menunjukkan kepadamu ala kulli khairin. Allah akan menunjukkan kepadamu atas segala kebaikan. Ya. Jadi maksud daripada Allah akan dapatkan di hadapanmu, niscaya Allah akan menunjukkan kepadamu segala kebaikan. Naam. Yang kedua, Allah dapatkan di hadapanmu yaitu yazuzu anka kullasyarrin. Yazuzu ayat fa'u. Allah akan menolak darimu segala bentuk kejelekan. Iya. Ini ada dua makna. Dari makna yang disebutkan oleh Syekh, kamu dapatkan Allah di hadapanmu, yaitu Allah akan tunjukkan atas segala kebaikan. Iya. Yang kedua, Allah akan jaga, akan tolak dari segala kejelekan. Ayuhan nas, wala siyama idza hafidat, apa lebih-lebih idza hafidat Allah fil isti'anah bihi, idza hafidta, lebih-lebih kalau engkau menjaga Allah bil isti'anah bihi, hanya minta tolong kepadanya. Ya, artinya apa? Kalau orang tersebut minta tolong menjaga syariat Allah dengan menjaga dirinya tetap mohon pertolongan kepada Allah, fa innal insana idza ista'ana billah wa tawakkal 'alallah kana Allahu hasbuhu wa kafi. Lebih-lebih kalau kita itu mau menjaga Allah, apa bentuknya? Bisti'anah bihi, dengan hanya memohon pertolongan kepada Allah. Kalau orang sudah hatinya selalu bersandar kepada Allah, kata Syekh, kanallahu hasbuhu wa kafi. Allah yang mencukupi, naam, Allah yang akan hasbuhu mencukupi apa yang menjadi keinginannya. Mana dalilnya yang demikian? Iya. Wa man kanallahu hasbuhu fa innahu la yahtaju ila hadin ba'dallahi. Kalau orang tersebut sudah dicukupi oleh Allah, ya, karena dia hanya minta, selalu menjaga, kalau minta sesuatu hanya kepada Allah. Meminta sesuatu hanya minta kepada Allah. Berusaha hatinya bersandar kepada Allah. Orang yang seperti ini, inilah orang yang menjaga tawakal kepada Allah. Kalau orang sudah menjaga hal seperti ini, maka tidak ada lagi, ya, yang lebih bagus dari zat yang mencukupi, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dalilnya surat Al-Anfal 64. Surat Al-Anfal 64. Allah katakan di sana, ya ayuhan nabiyyu, wahai nabi, hasbukallahu, cukup bagimu Allah. Cukup bagi kamu untuk selalu kamu minta tolong kepadanya. Wa manittaba'aka minal mu'minin. Dan cukup bagi kamu orang yang mengikuti kamu dari orang mukmin. Ya. Ai hasaba manittaba'aka minal mu'minin. Artinya mencukupi bagi kamu Allah dan juga orang yang mengikuti kamu dari kaum mukminin. Di dalam surat Al-Anfal ayat sebelumnya, ayat ini mengisahkan tentang kisah upaya orang kafir yang ingin mencelakakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yuridu ayyakhda'uka fa inna hasbakallahu. Jika mereka orang kafir, orang musyrik yang menentang Nabi ingin yakhda'uka, menipu engkau wahai nabi, ya, fa innallaha fa inna hasbakallahu, cukup Allah yang menjadi mencukupi kamu, ya, sekalipun orang kafir jumlahnya banyak, ya, sekalipun orang kafir punya kekuatan yang besar, makar mereka sangat kuat, tapi Allah ingatkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, hasbukallah, cukuplah Allah yang akan menghadapi makar mereka. Jangan khawatir. Inilah orang kalau sudah hatinya selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, dia tidak menoleh kekuatan makhluk. Kekuatan makhluk di hadapan Allah kecil. sehingga hati selalu bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Fa idza kana Allah hasabal insan ay kafi fa innahu la yanaluhu su. Kalau Allah sudah mencukupi seorang dari segala kejelekan, maka tidak akan sampai kepadanya satupun kejelekan. Dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah makna menjaga Allah, menjaga syariat Allah. Dengan kita menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah, Allah akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan kebaikan. Dan Allah akan jauhkan kita dari segala kejelekan-kejelekan. Barakallahu fikum. Suma qala lahu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pelajaran berikutnya. Setelah beliau ajarkan pertama, jagalah Allah, Allah akan menjagamu, ya. Jagalah Allah, Allah akan dapatkan di hadapanmu. Beliau melanjutkan pelajaran berikutnya. Idza sa'alta fas'alillah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Apabila minta tolong, minta tolonglah hanya kepada Allah. Artinya apa? La ta'tamid ala ahadin ahadi makhluki. La ta'tamid ala ahadi makhlukin. Jangan kamu bersandar hatinya kepada seorang pun dari makhluk. Ya. Hati harus selalu bersandar kepada Allah. Jangan sampai seorang itu selalu bersandar hatinya kepada makhluk-makhluk Allah. Iya. Inilah yang maknanya tawakal. Contohnya apa? Contoh orang yang hatinya selalu bersandar kepada Allah. Lihat kata Syekh, masalah insanun fakir. Dicontohkan oleh Syekh, ada orang yang fakir. Laisa indahu malun. Orang fakir ini tidak punya harta. Namanya juga fakir. Bagaimana kalau orang yang fakir butuh harta dia? Maka yas'alullaha. Dia minta kepada Allah. Sambil berdoa. Allahumma rzuqni. Ya Allah berilah aku rezeki. Allahumma hayyi li rizqa. Ya Allah. Hayyi mudahkanlah. Siapkanlah untukku rezeki. Fayatihi rizqa min haitsu la yahtasibu. Maka akan datang kepadanya. Tayyib. Rezeki dari jalan yang tidak dikira. Begitu. Jadi kalau mau minta kepada Allah. Karena banyak orang minta kepada penghuni kubur. Butuh rezeki. Bukan datang minta kepada Allah. Tengah malam berdoa sepertiga malamnya akhir sambil menadahkan tangannya kepada Allah. Ternyata dia datang kepada ahlul kubur sambil menyampaikan hajatnya. Tolong sampaikan hajat saya kepada Allah. Ya, saya butuh sekali rezeki. Nah, ini termasuk kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Kalau meminta, minta kepada Allah. Inna Allah waniyun anil alamin. Ya. Lakin lau sa'alan nas. Tapi lihat, kalau ada orang. Rubama yu'tu meminta kepada orang. Dia fakir memang, tidak punya beras, tidak punya uang. Ya. Lalu dia datang ke rumah orang. Di depan pintu, Pak, saya minta uangnya, Pak, saya minta berasnya. Hari ini saya belum makan. Saya hari ini baru ngeteh saja. Misal, saya butuh sekali. Nah, kalau dia hatinya malah bersandar kepada orang, kata Syekh, ada dua kemungkinan. Rubama yu'tunahu aw yamna'unah. Ada dua kemungkinan. Orang yang kita minta itu, kemungkinan pertama, dia itu memberi. Memang, kalau memang ada. Ya. Atau kemungkinan kedua, orang itu tidak memberi. Afwan, saya tidak punya. Itu. Tapi kalau Anda minta kepada Allah, Allah Maha Kaya. Iya. Mungkin pada saat itu bisa belum datang rezeki antum. Tapi karena sebab ketawakalan dan ketakwaan kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Qadar Allah, dia tidak punya uang, tidak punya makanan. Masya Allah, ada orang menawarkan pekerjaan yang halal. Ya, insya Allah. Bekerja sehari, dua hari, dia dapat rezeki yang halal. Tapi kalau dia kerjanya minta datang ke rumah A, rumah B, rumah C, begitu. Ada dua kemungkinan. Dia itu menerima atau tidak menerima. Iya. Bahkan dalam hadis yang sahih, Nabi bersabda SAW, la ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatibu summa yabi'uhu lakana khairulahu min ayyas'alan nasa a'tuhu aw mana'uhu. Seandainya salah seorang dari kalian mengambil tali, lalu dia mengikat kayu bakar, ya, bawa tali ke hutan, lalu mencari kayu bakar, dia ikat. Sumaya bi'uhu. Kemudian dia jual. Atau mungkin pekarangannya banyak. Pohon-pohon. Dia tebang, dia keringkan, dia ikat, dibawa ke pasar. Lakana khairan lahu. Itu lebih bagus. Ya, di sisi Allah. Min ayas ala nas. Daripada meminta-minta ke tangan orang. Aqtauhu aw mana'uh. Manusia itu ada dua kemungkinan, memberi atau menolak. Jadi, jangan gengsi. Nabiullah Dawud bekerja sebagai tukang besi. Bahkan Nabi Musa alaihi salam sempat jadi penggembala kambing. Bahkan Nabi Muhammad SAW sempat menjadi penggembala kambing dan dagang. Bukan suatu aib. Begitu. Bahkan Abu Bakar Siddiq, orang terbaik setelah Nabi. Mungkin kalau dicontohkan Nabi, wah saya kan bukan Nabi. Tayyib, Abu Bakar sekarang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika diangkat jadi khalifah. Pemimpin, sar. Pagi-paginya itu membawa karung berisikan pakaian. Mau diapakan? Dijual ke pasar. Khalifah ini. Khalifah masih sempat membawa dagangan kemana? Ke pasar. Karena itulah pekerjaan dia. Bukan aib. Para salaf rahimahumullah memberikan contoh kepada kita untuk berusaha semampu kita. Walaupun kemudian Abu Bakar Siddiq menanyakan dan bermusyawarah untuk supaya Abu Bakar Siddiq konsentrasi ngurusi kaum muslimin. Kecukupan keluarganya diambil dari Baitul Mal. Ini dalil para salaf mereka, orang yang bertawakal. Tapi para sahabat bertawakal dan berusaha. Taib. Fakadzalika ata idza sa'alta fas'alillah. Demikian pula kalau Anda minta, mintalah kepada Allah seperti Allahumma rzuqni, Allahumma a'ihnini bi fadlika amman siwak. Wama asbaha minal kalimat. Atau kalimat yang sejenisnya. Kalau kantum seorang penuntut ilmu. Ya. Seorang talibul ilm. Sekarang mungkin sulit menghafal. Berat menghafal. Berdoa kepada Allah. Ya. Mohon kepada Allah. Allahumma faqihna fijin. Ya Allah fahamkan kami kepada agama ini. Allahumma ftah kulubana. Buka hati kami ya Allah. Kalau masih tertutup. Karena Allah Maha Pembuka hati, ya. Jangan berputus asa, ya. Baru menghafal sekali, dua kali, tayyib, apalagi sampai kemudian dia tidak naik kelas misalnya. Jangan berputus asa, berdoa. Berdoa. Doa itu memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian pula nasihat berikutnya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau Anda minta tolong kepada Allah. Ya. Apa yang dimaksud isti'anah? Isti'anah ay talabul aun, minta pertolongan. Fala tadlubul auna min ayyi insanin illa li daruratil qaswa. janganlah Anda minta tolong kepada orang kecuali dalam kondisi daruratul qaswa. Apa itu daruratul qaswa? Kondisi sangat terpaksa. Qaswa itu puncaknya orang sedang mendapatkan urusan. Wa ma'adzalik idza itararta ila isti'anati bil makhluq faj'al dzalika wasilah wa sababan. Kalaupun terpaksa sekali minta tolong kepada orang, ya, kalau sangat terpaksa minta tolong kepada orang, maka minta tolong kepada manusia atau makhluk itu hanya sebagai sebab atau perantara saja. Karena yang memberikan pertolongan itu Allah. Ya, la ruknan ta'tamida alaih. Jangan dijadikan rukun pokok dalam meminta pertolongan. Ij'alir ruknal asila huwallah azza wa jal. Jadikan pokok utama minta tolong kepada Allah. Iya. Ma'aka makasirul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa fi hatainil jumlatain dalilun ala annahu man naqasa tauhid annal insan yas'ala ghairallah. Dari hadis ini, dua kalimat ini, idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fasta'in billah, dua kalimat ini dalil siapa yang kurang tauhidnya, ya, bahwa orang itu akan minta kepada selain Allah. Oleh karena itu, takrahul mas'alati ghairillah azza wa jalla fi qalilin aw katsir. Oleh karena itulah dibenci meminta-minta sesuatu kepada selain Allah dalam perkara yang sedikit ataupun yang besar. Ya. Sehingga barakallahu fikum nasihat beliau kepada Ibnu Abbas, yaitu minta tolong kepada Allah, kalau minta sesuatu kepada Allah, ini sebagai bentuk kesempurnaan tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Nas'alullaha taufik wassadat innahu jawadun karim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallah mihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin.